singgah di hatimu. Mungkin aku tak mampu untuk setia di hatimu. Semuanya pun sama, rasa untukmu dan dia. Sawi tuh.